Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur, kali ini dalam episode ke-14 dengan judul Pertarungan Dua Putra Mahkota. Naskah disusun oleh Tisar Sponsen, ide cerita Cece Suhyar, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar, dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-26 ini menampilkan Eli Ermawati sebagai Anting Wulan, Sunario sebagai Ki Waringin, Chris Urspon sebagai Raden Sakapalwakuna, Tarto sebagai Kidarmodaya, serta dibantu oleh Jajang dan Mogan. Pembawa cerita, Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Anting Wulan dan Raden Sakapalwakuna berhasil melarikan Rakrian Darmodaya. Akan tetapi, salah seorang pengawal utamanya yaitu Ki Waringin berhasil melihatnya dan kemudian mengejarnya hingga keluar tembok kota raja. Serahkan junjunganku kembali, atau aku akan memberikan hukuman yang tidak terkira untuk kalian. Tahukah kalian siapakah aku ini? Sayang sekali, Paman. Aku belum mengenal siapa dirimu. Silakan, jika ingin memperkenalkan diri. Setan betina liar. Kau terlalu mempermainkan diriku. Ki Waringin. Ini, kau pukullah. Jaga. Licik kau wanita iblis. Lepaskan junjunganku itu. Dan mari kita bertempur. Kakang, kau layanilah kerbau penjaga itu. Aku tidak berselera melayaninya. Anting Wulan kemudian meletakkan tubuh Kidarmodaya dan kemudian ia duduk bersila di samping Kidarmodaya yang tidak sadarkan diri. Betina gila kau, benar-benar hendak mencari mampus. Tunggu dulu, Paman Waringin. Dengarlah dahulu. Serahkan dulu junjunganku, baru kita bicara. Waringin menerjang Raden Sakapalwakuna tanpa ampun. Serangan-serangannya yang dibarengi dengan teriakan-teriakan yang bagikan hendak menghentak dan merontokkan isi dada. Sesaat, Raden Sakapalwakuna yang terkejut, terdesak dan diburu oleh pukulan-pukulan dahsyat dari Ki Waringin. Ya sekali serangan-serangannya. Aku harus memperbaiki posisiku. Celaka. Dia benar-benar tidak memberikan kesempatan padaku untuk memperbaiki dan menyiapkan diri. Tak ada jalan lain lagi. Aku akan coba. Aku akan coba menumbuk pukulan ganasnya ini. Luar biasa sekali tenaga anak muda lawanku ini. Tanganku seakan-akan menjadi lumpuh oleh getaran tenaga sakitnya. Aku akan mencoba menerjangnya dengan sepenuh tenagaku. Aku harus berhati-hati agaknya. Lawanku ini memiliki kepandaian yang tidak dapat kubuat main-main. Akan kuhadapi dengan jala sukmaku. Berhati-hatilah anak muda. Kau memang hebat. Karena itu aku akan mencoba kekuatanmu lebih jauh lagi. Anak muda, berhentilah berputar-putar. Hadapi aku. Jangan berputar-putar seperti seorang pengecut. Orang tua, hadapilah aku. Ini justru serangan andalanku. Setan berang. Apa maksudnya menyerangku sambil berputar mengelilingi tubuhku? Apa yang terjadi? Aku merasakan gerak dan seranganku seperti terhambat oleh kekuatan yang aneh. Bagaimana, Paman? Apakah kau mau mendengarkan kata-kataku? Setan, mendengarkan kata-katamu berarti aku menyerah pada setan kecil seperti dirimu. Benar-benar iblis anak muda ini. Semakin lama, Ki Waringin merasakan serangannya menjadi semakin tidak berkembang. Pengawal utama dari keraton Mandini itu semakin menjadi lemah. Suatu kekuatan sakti seakan-akan tengah membelenggunya secara perlahan-lahan. Dan beberapa saat kemudian, Ki Waringin jatuh lemas tidak berdaya. Nah, sekarang dengarlah kata-kataku, Paman. Aku akan membawa junjunganmu untuk beberapa saat. Kau kembalilah saja ke istana. Kelak, aku akan mengembalikannya ke istana Mandini. Tapi, apakah yang kalian perbuat dengan junjunganku? Kami akan meminjamnya untuk beberapa saat. Mungkin tidak sampai fajar. Kami sudah mengembalikannya ke keraton Mandini. Tunggu dulu, anak muda. Apakah kalian bisa menjelaskan siapakah sebenarnya kalian ini? Maaf, Paman. Kelak Paman pasti akan mengetahui siapakah kami sebenarnya. Ayolah, Wulan. Biar aku yang membawa Darmodoyo. Paman, kami pergi dulu. Apa yang akan terjadi dengan diriku? Anak muda itu tidak melepaskan diriku dari belenggu aji kesaktiannya. Aku terbebas. Apakah harus ku kejar kedua anak muda itu? Tapi, ku kira tidak ada artinya. Ilmu kepandian seorang di antara mereka saja tak dapat ku atasi. Apalagi jika aku harus menghadapi kedua-duanya. Ku kira mereka tidak akan bermaksud jahat terhadap junjunganku. Ku tunggu saja mereka di keraton. Sementara itu di sebuah pondokan yang kumuh di pinggiran sebuah hutan. Di mana aku berada? Gubuk kotor. Aku ingat sekarang, ketika aku tengah duduk di serambi, di samping taman kecil, tiba-tiba saja aku merasa tubuhku disergap oleh sebuah bayangan. Dan setelah itu, aku tidak ingat lagi apa yang terjadi dengan diriku. Ya, aku tidak sadarkan diri lagi. Apa yang terjadi dengan diriku sebenarnya? Apakah telah terjadi sesuatu di keratonku? Dan bagaimana dengan keluargaku? Oh, celaka. Oh, perbuatan setan manakah ini? Mengapa para pengawalku serta penjaga istana tidak menolongku? Apa ini di kakiku? Sebuah surat. Sebuah surat. Agaknya surat ini ditujukan untukku. Paman Darmodoyo yang baik, bagaimanakah kabarnya paman selama ini? Aku ingin sekali berjumpa dengan paman. Aku mendengar tentang diri paman, tentang pengabdian paman pada ibundaku, pada keraton Mandini besar sekali. Untuk itu, aku mengucapkan terima kasih. Aku telah tiba di Poh Pitu dan bertemu dengan ibunda. Aku bergembira sekali. Tapi untuk itu aku mengharapkan agar ibu mau kembali ke keraton Mandini. Dan aku harapkan paman segera mempersiapkan penyambutan ibundaku. Jemputlah ibundaku di Poh Pitu dan terima kasih atas pengabdian paman selama ini. Salam hormat dariku, Sanjaya. Oh, Sanjaya. Jadi anak itu yang telah menculik dan membawaku ke tempat ini. Apakah dia datang untuk membalaskan dendamnya? Kurang ajar. Di mana anak itu? Dan di mana para pengawalku? Gelap sekali di luar gubuk ini. Agaknya aku berada di tengah hutan belantara. Setan. Kemana aku harus pergi? Tanpa disadari oleh Ki Darmodaya, sejak tadi dua pasang mata mengintai semua tingkah lakunya. Dan ketika melihat Ki Darmodaya beranjak mendekati pintu. Nah, apakah kakang sudah mendengarnya? Iya. Agaknya orang tua itu benar-benar licik. Manusia serakah. Jika begitu, marilah kita teruskan rencana kita, Wulan. Tinggalkan saja dia di dalam pondok ini. Dan tutup pintu itu rapat-rapat. Kita akan segera kembali ke Istana Mandini. Siapa kalian? Mau apa kalian datang ke istana malam-malam seperti ini? Aku datang hendak mencari Ki Waringin. Cepat, carilah Ki Waringin. Siapakah kalian ini? Mengapa kalian bersikap liar dan gila seperti ini? Tahukah kalian siapa orang yang kau cari itu? Cepat, beritahu orang tua itu. Kami datang sehubungan dengan hilangnya junjungan kalian. Hai, kawan-kawan! Bersiaplah kalian! Dua orang tamu ini mencurigakan! Ya! Baik! Ya! Ya! Ya! Tunggu! Kalian kembali lagi. Bagus. Di manakah junjungan kami? Dengarlah. Kami berdua datang kemari adalah merupakan utusan dari Raden Sanjaya. Raden Sanjaya? Apa pula permainan yang tengah kalian lakukan ini? Di mana junjungan kami? Kalian semua adalah manusia-manusia tolol. Jika memang tidak ingin dikatakan sebagai pengkhianat-pengkhianat rendah, dengarlah. Raden Sanjaya adalah junjungan kalian yang sesungguhnya. Beliau adalah putra dari junjungan kalian Sri Sanaha. Oh, mereka adalah utusan dari Sri Sanaha, junjungan kita yang dulu itu. Nah, itu siapa wanita ya? Sekarang siapa? Junjunganku, penguasa yang syah dari keraton Mandini ini menuntut haknya. Junjungan kalian, Ki Darmodaya, adalah hanya sekedar penasihat yang diberi kuasa sementara. Nah, kedatanganku malam ini adalah hendak meminta kesediaan kalian semua untuk menyambut kembali junjungan kalian, penguasa yang syah dari keraton ini. Para prajurit, pengawal dalam istana, serta Ki Waringin sejenak menjadi gelisah. Mereka tidak tahu lagi harus bersikap bagaimana. Akan tetapi, tiba-tiba dari belakang kelompok para prajurit, melayang empat bayangan ke tengah-tengah arena, dan kemudian langsung menghadapi Anting Wulan dan Raden Sakapalwaguna. Kakang Waringin, mengapa kakang berdiam diri saja? Mengapa kakang tidak menyumbat dan menghancurkan mulut dua orang ini? Hei, Paman Botak, jangan coba-coba mempengaruhi orang. Apakah Paman masih merasa kurang berempat menghadapi kami? Setan! Tunggu, adik-adikku. Bersabarlah kalian semua. Aku masih merasa penasaran dengan sikap Kakang Waringin. Dengarlah, Kirandu. Aku telah dikalahkan oleh salah seorang dari mereka. Kakang dikalahkan oleh seorang di antara mereka? Siapa orangnya? Laki-laki itu? Ataukah wanita yang memang mencari mati itu? Laki-laki itu, Kirandu. Berhati-hatilah jika kau ingin menghadapi mereka. Lalu kau sendiri tidak akan membantu kami? Kau akan berpeluk tangan menonton kami bertarung? Tutup mulutmu, Randu. Jangan kau mengurusi diriku. Apa? Hei, aku datang kemari untuk bertempur. Mengapa kalian berempat justru membelakangiku? Hadaplah kemari. Layani aku. Tunggulah, Kakang Waringin. Tunggu dan saksikan aku mendera anak itu. Dan Kakang, jika merasa telah menjadi manusia tidak berguna, duduk saja di tangga itu. Kakang Saka, agaknya kita tidak mempunyai waktu untuk melayani mereka bercakap-cakap. Kita beri saja mereka hajaran secepatnya. Iya, memang kita tidak mempunyai banyak waktu. Iblis wanitaku, hirup darahmu. Setelah beberapa gebrak mereka bertempur, terlihat Anting Wulan tidak dapat menahan diri lagi. Gadis muda yang telah mendapat gemblengan dari penguasa Laut Kidul itu kemudian melompat mundur dan siap menggelarkan Aji Banyu Cakrabuana. Nah, para pendengar sekalian, apakah yang kemudian terjadi? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-14, Pertarungan Dua Putra Mahkota, yang dipersembahkan oleh Bombat dan Propor bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.